Harro'aita kholilan yusi'u kholilah. Harro'aita kholilan yumitu kholilah. Nabi Ibrahim, cara saat ini merajang, cara bahasa Indonesia. Wih roh tak Israel, ada kekasih kok mateni pacari, ada kekasih kok mateni sing dikasih. Karpe ku bi. Orang keliru, perintahmu ku keliru. Mesti il keliru, ku keliru. Dagab Israel sing salah tangkap, maksudnya. Wah Israel ratau sekolah, ratau debat. Mungkin malaikat kabir ratau apa? Sekolah. Nah, sekolah malah repot. Entek kabir dosa ini. Mau Israel gak apa? Sekolah. Gak dilulusno ya. Repot. Akhirnya malaikat Israel balik. Balik ning langit. Balik ning langit. Sebuti Gusti. Kata Ibrahim. Hal ro'aita kholilan yumitu kholilan. Hal ro'aita. Jadi wong Medina itu imane itu sedurunge ana Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi songkong Yahudi nas. Lah buktinya apa? Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok misalnya yatil wadah, wong-wong cawedok-wedok, cah cilik-cilik, wong sepuh-sepuh, semak apa kau luar guna? Tol al-Badru, apa? Alena. Jadi imane wong Medina orang ngenteni tidak lagi. Jadi kita ada sejarah, imane wong Medina gak ngenteni di disawai karena Nabi pertama masuk Medina mun disambut tola al-Badru alaina min saniyatil wajah-wajah bersyukru alaina, kita harus syukur mergo ketekanan. Nah akhirnya orang Medina itu diundi siapa yang paling berhak di tempat di Nabi rebutan nanti diundi mergo wajah jadi Nabi tidak mengalami gejolak berarti di Medina nah ngono imane wong Medina orang ngenteni tidak lain Nabi. Lara ngenteni tidak ae Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ana wong sing iman, kok rupane ning Gunung Kidul ngene iku. Ya awak pirang-pirang tahun lagi tuh bojo mulai lah. Apa guys? Niku mboten mulai masuk Medina langsung disambut Tola Al-Basri apa? Ali namin saniyatil. Lha nek temene tanda-tanda nu lucu. Caca putri kepengen rondi to sing jadi Nabi. Lha sing ketok iku Abu Bakar ya ana sing dhuwur loteng mamang. Orang, terangannya Nabi Ubar enak itu biasa. Barang diri bengong ngakil, sehingga kita ada apa? Abu Bakar. Orang lah, sehingga kita ikut. Barang kita tenang, Nabi Muhammad buanteng dan gantengnya di atas rata lagi percaya tenang. Lalu tak ikut aja Nabi tenang. Lalu sing rumong sorapati ganteng, iya itu bisa teman-teman. Cukup jadi orang soleh, cukup jadi orang apa? Orang. Minimal gak elek. Aku saleh lafi itu tuntune goang kriting pesek ndewa matane wong ngono. Sampe umate gak pede, dia pemimpin orang kan. Orang kan. Paham ge. Kados tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi sebetulnya dari darah yang sama, dari ideologi yang sama, dari informasi yang kalau sudah ada kebencian, ada saling bunuh, mesti masalahnya itu politik. Mulai dulu itu masalahnya politik. Kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi Singapun Nabi. Ujung-ujungnya mereka habis sosial Nabi Jalal pulang. Selama ini ada sistem sesajen yang Ka'bah mereka yang untung. Ada sistem pungut-memungut urusan haji mereka yang untung. Dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad tentu mereka tidak untung. Jadi haji itu catat. Haji itu ibadah jahiliatan wa islaman. Makanya di sini Nabi mesti orang Mekah ini musim apa? Haji. Sama nggak takut yang Mekah, nah darah ini haji itu musim, ya apa? Musim. Ya karena memang haji itu boleh dulu aja. Cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahili, iya. Misalnya tawaf kududo, alasannya orang pantas tuan pakaian tuan pangeran gak lugu. Nah corong seniman yang ngoten, telanjang bukti kejujuran. Mereka orang-orang kemunafikan. Nah kukul kita kukulin, apa anu kita? Nah pakaian itu nutupi kemunafikan. Mereka nutupi borok, itu artinya malahnya orang nganggu kelambi itu munah. Malahnya seniman seneng gambar orang muda. Tapi nah, semali rasil kan orang musofa yang digambar orang ayu. Mesti ini yang jujur, orang musofa itu atau orang lana yang bisa jujur. Kenapa kalau telanjang simbol kejujuran di gambar sama orang? Orang muda. Semari rasil kan itu. Dari lu karena pikirannya kok tentu lanjut si sibul apa keju, kejuan lu ada nak tahu kejuan apa? Untuk, semua teman. Tapi jenengan ngerti. Jadi sebetulnya masalah-masalah amawi itu rangkai merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos kinten Nabi Muhammad. saat ini masalah samawi sudah tidak jelas luntrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil Mesiah, Mesiah, saya ini repot. Dia Adil ngaku jadi Imam Mahdi. Kalau ada Solikin, Joko, Sopo, jadi Satrio apa? Piningit. Mereka informasi langit panjang, mulai kulon ubaya ulama lan. Ada cerita Imam Mahdi, cerita apa, kalau ada hatinya sudah kita percaya. Tapi tidak usah diskusikan di depan orang tiap kiai pidato. Saya ini dunia ragil, negara orang bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung demokrat ngenteni Satrio Pini, ingat Ratu Ramegawati, lorot. Jadi nak uang PDIP, ini Ratu Adil, paham ya? Nah, uang demokrat, ini Satrio Pini, paham ya? Awang kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mereka dia muni Karmen yang agak pantas dia. Ini lah seneng Arab dan Imam Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Kurtuk Cimel? Tantowi. Tantowi itu ada Solihin dulu Joko Bini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama, tapi ulama seorang kelemne. Nanti ulama kelemne itu jeruk, jeruk. Sesuatu yang tidak apa ya, yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Ke informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Ono Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad, ganteng, pinter, wonge bersih, ya sudah wong ngantel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Ora jelas. Sampeyan tak critani, musaddiq ngaku Nabi mergo jenenge musaddiq. Padahal ning Quran ya musaddiq kelima bena ate. Lho dene ngaku Nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar ning gua putih Bogor, paham ya? Dadi cerita nubuat itu mesti diulang-ulang. Nalih ya nanti bujo di anak jenenge Jawa, orang ngarah kangku Nabi. Mereka jenenge Nabi Mahdi itu jenenge Muhammad. Mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku Nabi, mereka ada mitos Eden. Aden itu, suarga apa? Mengenai jeneng Arab Sunat itu entek jenis, paham? Wah, itu jeneng Jawa lah, sementara gak ngaku apa? Jadi penjenengan kertas. Jadi masalah informasi samawi ya tentang masalah Imam Mahdi akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa sampai teng Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna'asyariah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Nego-nego mitos Jawa orang Ratu Adil. Jadi seorang presiden lalang, orang muda Ratu Adil tapi Satria apa? Enggak versi pewayangan yang ngomong. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi yang gak jelas. Kelompok An-Nadir di Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Yang milok rambut. Ini kok alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana. Karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak, gak lewat apa? Kalimat apa? Nah, di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih, itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah, kon milok abang. Ben seru. Paham ya? Nah, saya ini kiai milok abang kok rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Abang. Melani kalau Pak Nadir, melani kalau nak orang dari agar sesat teman-teman kalau era cocok, cocok kalau senang gak milok ini loh. Lalu itu semuanya informasi langit, mereka dari Nabi sampai di agama Islam kuat malah neng ti. Timur jarak lo Sulawesi butuh kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya sepak mereka negeri terbit mata. Sulawesi timurnya arung tenanan, ijak timur butuh. Jepang. Nah, dawe Nabi masjid timur ora. Masjid timur hakiki berarti kalau putih. Bapak malah karu-karu. Kayak-kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasub dulu. Nakilu ilma dhalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrangan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham-paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada sungai Gangga mau meluap bonobo. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terjadi sekte. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah ya wali kabeh to. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim gak pundut putrane Nabi sangi Sayyidah Maria Al-Qin. Nggo pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi, tapi seorang ilmuwan. Kalau tidak, orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yaktifani li mauti ahadin, wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayati Allah. Orang bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerang loh secara sistem falakiyah, sistem astronomi, bahwa fenomena gerhana matahari dan rembulan, fenomena ilmiah tidak ada kaitannya li mauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalane gampang. Ya panjen ngono. Duwe pangeran duwe sunnah begi. Kenapa Sayyid Husain matine pas suro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 napa? Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamat King Fir'aun di tanggal 10 nopo Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia di Muharram. Zulalah dan Husain dibantai di pas 10 nopo. Nah, akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, ngubah keris. Sementing orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Ya delala kersane ana. Meskipun Nabi Syamba atas nama ilmiah ngendikan enggak ada kaitannya gitu. Lah yang kesifani limau di ahadin wala dikaya. Ngane jimat haikal iku tulisane ora ari anu perkarane wali-wali riyen ada mel jimat. Niku ngenteni lintang pindah. Sinak ra pindah-pindah mulai suwengi kakuati. Lah kan sing pindah ngalor ya sret ngalor pindah itu ya sret. Ngane bentuke haikal ora karu. Orang karuan, koyok sendiri sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak ini wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi, ya repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulis. Ben sampean enggak sih? Dadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat. Coba isu Mahdiyah, berapa sekte yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita ngalami berapa, yang angkatan kita saja. Yang kita masih hidup saja mulai lihat Edson ini. Belum angkatan bapak saya, mbak. Dulu di Arab, itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah patungnya. Terakhir kalah itu dinasti Timurland. Padahal wong Afrika, wireng gerudeng, mimpin itu. Jadi ini cinta timur. Timur. Ini ngaku mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibuat minggu lalu, jahat-jahat yang ngerinya di nama timur. Ke alasannya oleh gaya hukum analogi, hukum kias, pengirannya sitok, menguasa bumi, ya kudu apa? Sitok. Paham ya? Datang ilmu tak tahu, belah, siap dikotir yang ketikan. Ya Allah anta wahdin kita sama wa ana wahdin fil ardi. Jadi dengan jago tunggal repot. Dengan jago tunggal teng langit kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhirnya marakem digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Kok saya kok tidak ada ora karu-karuan. Wong ngene belo tapi kadang ora paham repot. Nah, pokoknya dewe wali ya takwil kono ora paham, wis tok wal takwil. Padahal nek cara tasawuf, dawa mboten artine iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya gitu sederhana. Kalau teng bumi piambak, dia buatkan kalian sinten-sinten. Jadi dengan teng langit dia piambak, buatkan kalian sinten-sinten. Keuang naik muka siapa, hubungannya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia buatkan enten. Kenapa kau tidak enak? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lalu foto-foto materon Pak Mustafa. paling banter Mustafa yang kayak dia, kalau saya ketemu. Foto-foto matur nuwun, tak matur nuwun, oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, luang orang butuh uang, ya raih saurin. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Saja ini lu butuh nih oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus, per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke menu? Orang matur nuwun nih oksigen. Nah misalnya sama alasan ya, tapi menusau kan dua rosa, nak oksigen orang. Lah menusau di rosa tiga weh pengira. Oksigen gak di rosa tiga weh pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka, sehingga mereka rauhnya bang, kalau sampai kabel itu rauhnya tinggalannya pengira. Nah ini sambil ikuti perasaannya, aku dewean Gusti jenengan ya dewean. Mulane walakot jidumu nafura dakama balak lakum nafok awalamar roh. Perasaannya tiang mbak pengiran si dewean. Jadi sebetulnya dawa-dawa matan tengah ilmu tasawuf ini maknanya ini biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali, perasaannya kudu ngoten. Ono dadi wali kok di murid hilang, susah. Tamu akeh seneng, oh wali anyaran. Oh wali swasta. Nasi ini orang khatam ya. Lain wali dadi wali murid apa dewe? Dewe, anko yang rana apa-apa. Ini jenis anak wahidun belarti, anak wahidun sejama. Semuanya kayak ngomong. Mungkin tengahnya kita tata tahu terang nabi Yazid al-Bistomir itu dijok maku-maku pengirahan. Di sana suaraku. Kita kok, ya apa Yazid, apa anda tertarik? Tidak ya Allah. Di sana rok, apa anda takut? Tidak ya Allah. Kalau di sana alam yang widah-idah ada ibil malakut. Apa anda tertarik? Tidak ya Allah. Lihat kamu tertarik apa yang kau? Mungkin kau wali tenang. Jadi wali-wali yang tertarik suarga neraka akhirnya cara Liga Inggris atau Italia kelasmen papan tengah atau papan bawah. Mereka ujung-ujungnya yang bodoh. Mulanya cara kitab hikam nak ngenyek suarga neraka itu enak. Jadi ini hikam. Lau asroka laka nurul basiroti laro etal asirota akroba ilaika min antar takhilan. Aku lalu apalah dari sini, karena memang itu saya cocok. Umpama kuwe di nurul basiro. Roh akhirat ya saiki. Kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan sukses Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya sukses. Kenapa kamu takut yang nanti? Kuwi kudu ngroko, mergo sampeyan suktuwa. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho Allah, kaya saiki pangeran sing nganggur. Ridho Allah dan suktuwa jalan mulai sekarang. Mate di nurga sira tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang. Takut dari suktuwa yo mulai. Wong pangeran anane saiki kok konteni nganti tok. Tok gadu kesuwen karo sing aran hikam napa? Ini jenis lau asra palaka nurul basira laro etal akhirata akrobe iwaika min antar tasila ini. Sam. Lah nek makom mulus diarani makom panah. Cara baca tak tahu ke makom mati roh rasa. Sam ya. Apa ngono ora usah mbok sedekah ora karo Fatimah tur nuwun rugi. Yo ora usah mbok bisa ora karo gelo. Dadi yo rugi. Sam ya. Yo tak kok iki kiye-kiye sing cek matur nuwun tenanan wis enak. Yo gak ngerti ora mati matur nuwun. Paham ya? Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho Allah. Neraka masalah. Lah anak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang. Suktuwa ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Gue yo lakoni saiki. Mulai perasaan kula nggih, perasaan kula nggih nyaman mulai saiki. Kula yo ora roh swarga piye kok kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lalu orang syariat itu nyerah tahu paham. Mbak Yung itu tahu paham. Pahamnya yang menipesat, mereka. Saya ngeklaim orang tak tahu, udah lah, orang bingung. Sempurna. Orang syariat tidak paham. Saya ngaku hakikat orang bingung. Lagi zaman akhir, rasa ampun. Orang bingung ketemu orang tidak paham. Mereka penggemar tak tahu, pasti orang di sisi jatuh. Orang larat. Seneng tak tahu, ngeteni bangkrut. Paham. Nah, ini pengusaha kok seneng klub tak tahu, tak klub ngurus mesti klub bingung. Saya sukses orang ngarah malam lagu klub itu. bencaman ngerti, ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuah gitu, jadi bencaman ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Nanti kalau nanti ngaji dalu-dalu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu ngerti. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nelong, nelong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu rana. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati. Mustafa serah kejet-kejet orang omongan orang ngaji. Mati tak dipentung. Tapi cara pengiran rah mati. Mereka zaman Mustafa urek. Pengiran ya perso gerakan ruhnya. Ketika sudah mati Allah ya perso gerakan ruhnya. Cuma cara Allah. Mustafa saiki ning dunia, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah ya urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakin la taqtabun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati mati juga, tapi mereka hidup. Mau pindah alam tok sama alam dunia, saiki pindah alam dunia. Ketika Nabi majidno jihad, cara wong sing gangkal koyo munafik, Nabi ku sadis, wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi ngerti ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ora sambung to. Sitok garane ning galara bojo, sitok garane wong bidane luar. Paham ya? Dewe ora sambung. Dan tapi kan nyatanya anak bujuh ini nelongso. Nak wong ditutupi nelongso betul gari bapak lah tetep nopo. Tugale kawin diri, jadi memperbanyak kemiskinan. Sing jadi tugale gari bapak ya kue re kiri. Sing kawin resmi tercatat ya kue re. Rukin kawin resmi, apa suke? Olah-olah. Iri wae nak gawe kiai tak gawe diri tak becak kuat ra iso malah gampang nang muni iri ya bener. Kawin siri kok elok-elok ana hukum negara jadi menambah kemiskinan kon ate perempuan ndak jelas. Wong iki rapi ro, kok gak iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat apa hidup mereka jelas. Orang ini sebab kait-kait. Nah cara Allah tu zaman ono bujuni diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Sehingga dalam bahasa Tuhan rawono perang sadis ini rawono. Paham ya? Lama-lama nih wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya isawai ketemu di swarga. Berarti isawai saya Hamzah sebenarnya matur nuwun mbek wahsi. Mereka mempercepat ngudulin apa? Mulai ada cerita dari Kanjeng Nabi tahu cerita pangeran itu guyu ada orang saling bunuh kok akhirnya guyu di suarga ini itu apa ya Rasulullah? Yaktu hadha fayamutu sahidat fayakulun jannah wayatubu hadha fayakulu sahidat ya fayakulun fin jannah contoh gampang ya wakti saya tanya dibunuh wakti tol suarga wakti masuk Islam perang mati sahidatnya tol apa? Suarga ketemu nih suarga itu aku tak nak jendal, ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Malah ini bahasa dari manusia, sampai pengiran itu. La tahtaban lalladzina kutulu fisabilillahi nama amma ta'i. Istilahnya Quran, bal ahya'u walakillah tasurun. Mereka itu hidup, cuma kamu tak tahu. Malah ada manusia mesti goblok. Uang darah ini urut. Mustafa mergo ngalor ngidul, ngetan ngulon, mangan, doyan apa ya darah ini urut. Nah cara pengiran juga. Jasad itu gak penting, sementing ruhnya. Ketika Mustafa mati, ya dipencet jasad. Ruhnya mau pindah. Ruh gak pernah mati. Malah ada orang yang ada Quran hadis, ruh mati. Wah, selalu naka anir ruh, kulir ruh, kubit amirin apa. Rabbi, urusan ruh, rana urut, rana mati. Cuma ruhnya, saya ini jenis ruhnya, ini jasad ruhnya. Jadi dia pindah. Tapi rana apa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darane ana wong mati. Sing mati jasad. Jasad. Ya tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing ex. Mulane pangeran darane ga nak pas gawe tsunami gempa. Lah cara pangeran ya mindah masal ning keluarga ngono. Sederhana awasane cara pangeran apa? Daripada kita-kita kesuwen rombong. Lepas tadi betul gue ya, tapi ada memang ilmunya ini wajar. Ini kau kulon biasanya nak rolas mulut mulutan ni wonten waktu setengah jam. Jadi ni kuatin petinya ni mulutan loh nopo. Jelasnya tuan gini. Dalam banyak hal kulon acara-acara maulidia yang pakai kerdangan atau apa itu sebenarnya ada sanatnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Jarang nak berlebihan ya tidak. Sali-sali ngerameni uang terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhir uang sih sampai seneng nabi ketika-tika. Musiknya serai enak, ngerbanas tutup ngalor gitu. Kayak jam 12. Biasanya serokotan nak bunyi, realitas kunufi bunyi wayaan. Itu tetap nyulayani filosofinya Quran. Kalau bukan cocok. Ini kalau agak tidak mengajian, gue tidak ada kalau tidak mengajian begini. Ini kalau terkenal ragam tidak ada mulut ya. Usume kiai basa kan mulai semua kaya tam Gus kula suwun pengajian jeneng ya ora tau ngaji ben yen ajengan rino lah rino wae wong kerso pengajian bumi ngrameni rino dicok wong Islam nganggur ra yen nang ten sore omam di jepor wara pas sore ra cukup wektu kono berangkat angel. Eh, kau jauh kau ke? Nak sendiri itu bakat gono terus noa. Kemudian bakat ini gono rezeki ini gono. Nara rezeki tu yo kau ini siap. Kau potong ini siap. Tapi jual ini kadang-kadang repot. Ini sebetulnya nazuman-nazuman yang dibuat Mahfir Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak saya sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa, ya, kalau nyampakan sedikit ya, yang dikarang oleh Imam Busiri Burdah. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat, misalnya di Pasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar, pakai nopo, bisa, pakai nopo, bisa. Misalnya begini, Ba'mat ba'ad hun nasoro fi nabiyihimi wakum bima siktamat hansihi wah tapi fa'innahum samsu fadlunhum kawaki buat. Gak mat saat Nasoro. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani. Yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketua. Ketuhanan. Maka kata Buddha, gak mat saat Nasoro. Tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Nah, jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti yang dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu ditutupi nanti berdarah. Nabi perang nanti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati uluhiyah, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran tak pantas dipendam di bumi, pantasnya dipendam di langit. Ya repot dong. Ngelem tapi akhirnya meleset. Jadi set. Nah, Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jadat-jadat ini. Nah, ngelam mesti unsur perjuangan. Di sia-sia orang kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar kemanusia. Nah, lapat-lapat yang diberjanji, dibiba, dimulai itu kayak itu. Ini benar apa? Gak mat, gak asuhun, nasol. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi, nasol. Itu ngelam Nabi Isa berlebihan nganti menyentuh nopo aras nopo ulu ulu ibu misalnya nganti mati ini jadi ini diangkat ning langit arah melane kiai kiai sing fanatik ku pusing kata salah berkutus kiai ini ku wotok fanatik agar ono tanggal tertentu jadi kenaikan Isa Al-Masih bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih pusing kan ditulisi kenaikan kok malah iman nopo kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kulo, wafatnya Isa Al-Masih ya bingung dari Nabi Isa juga. Wis dadi bahasa nasi ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender-kalender Islam bingung kepaya tanggal itu. Namun wafatnya ya dene ora iman, nek iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nek naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin, ndak tenang Yesus.